Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hambamu. Ku sering melanggar larangan-Mu dalam sedar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhan-Mu walau sedar aku. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hambamu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan darimu. Ku sering berjanji depanmu, sering jua ku memungkiri. Ku pernah menangis keranamu, kemudian ketawa semula. Bilakah diri ini kan kembali kepada bagiku ingat, tangku alpa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan darimu. Kau pengasih, Kau penyayang, Kau pengampun kepada hamba-hambamu. Selangkahku kepadamu, seribu langkah Kau padaku. Tuhan, diri ini tidak layak ke surga-Mu, tapi tidak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ku takut kepadamu, ku harap jua padamu. Moga ku kan selamat dunia akhirat seperti Rasul dan sahabat, seperti Rasul dan sahabat.